بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، الحمد لله kita bertahmid bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada kita bisa mengadakan taklim secara online di masa pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita pada kesempatan malam hari ini untuk taklim online dalam bentuk bedah buku tulisan saya sendiri, Fiqih Kontemporer Bisnis Online dalam Perspektif Fiqih Islam, Ketentuan, Panduan, dan Solusi. Ikhwan fillah azzakumullah, yang melatar belakangi saya untuk menulis buku ini yang tercantum di dalam mukaddimah buku ini adalah maraknya bisnis online di tengah-tengah masyarakat. Namun ada yang kedua sesungguhnya, yaitu mengambil hikmah dari pandemi yang global menimpa seluruh dunia, termasuk di dalamnya ialah yang menimpa kita semua di Indonesia Raya ini. Dengan ujian pandemi ini, kita dituntut untuk lebih banyak di rumah. Yang biasa kita mengadakan daurah-daurah di berbagai macam daerah dengan ragam tema vakum. Taklim-taklim harian juga sebagiannya vakum. Bagi saya pribadi, alhamdulillah ada hikmah besar yang bisa saya ambil, yaitu memiliki waktu luang yang lebih dari cukup. Karena stay at home, di rumah saja. Maka saya manfaatkan bitaufiqillah wa ma'inatihi untuk menggoreskan pena, menulis sebuah buku. Dan di benak saya ketika itu, karena kondisinya pandemi, saya memandang mayoritas akad dan transaksi masyarakat akan terganggu secara tatap muka. Otomatis mereka akan beralih kepada cara-cara online. Cara-cara online. Dan memang menjamur dan begitu banyak transaksi-transaksi bisnis-bisnis berbasis online yang mereka tawarkan, yang mereka jajakan di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum muslimin. Maka saya terpanggil untuk menuliskan secara fikih Islam bagaimana sesungguhnya ketentuan Islam terkait dengan bisnis online. Maka saya sebutkan di bagian mukadimah latar belakang saya menulis buku ini. Ketika itu saya merenung sesungguhnya. Apa kira-kira yang harus saya bahas untuk menjelaskan kepada masyarakat muslim bagaimana bimbingan Islam terkait dengan bisnis online. Maka hal-hal yang terkait pun saya tulis secara global terlebih dahulu. Tergambar di benak saya beberapa pembahasan-pembahasan penting yang berkaitan langsung dengan bisnis online ini. Dan dengan berjalannya menulis, bihamdillahi ta'ala wahdah wa taufiqihi wa ma'unatih, dengan 12 pembahasan yang saya tuliskan di buku ini, ternyata buku ini barakallahu fikum lebih dari sekedar bimbingan Islam terkait dengan bisnis online. Buku ini juga bisa digunakan untuk bisnis offline. Dikarenakan mayoritas pembahasannya sama. Barakallahu fikum. Saya secara pribadi juga berusaha sekuat tenaga memasukkan dalam buku ini bukan semata-mata fikih, tetapi di dalamnya ada tafsir ayat, di dalamnya ada syarah hadis, di dalamnya ada sentuhan-sentuhan fikih khilaf ulama, saya bawakan secara umum walaupun secara mendetail, rincian-rincian, klasifikasi-klasifikasi. Alhamdulillahi ta'ala wa taufiqihi bisa menjadi sebuah buku seperti yang ada di depan antum sekalian. Barakallahu fikum. Buku ini ada 12 pembahasan. Disebutkan di halaman yang ke-7. Yang pertama, hukum asal akad dan sistem jual beli adalah hal yang mubah. Yang kedua, jual beli atau bisnis haram atau barang haram adalah haram. Yang ketiga, sesuatu yang haram dikonsumsi bila mengandung kemanfaatan lain yang mubah, maka boleh diperjualbelikan. Yang keempat, riba dalam jual beli. 5, menjual sesuatu yang dimiliki atau belum dikuasai diterima secara penuh. Yang keenam, sang pemilik dan yang memiliki posisi seperti pemilik. Yang ketujuh, transaksi via media. 8, transaksi via gambar atau foto atau dan katalog. 9 transaksi dan pembayaran, 10 diskon dan hadiah, bolehkah diambil? 11 ekspedisi pengiriman barang atau kargo, dan yang ke-12 khiyar atau opsi-opsi dalam jual beli. 12 ini yang saya anggap pembahasan-pembahasan penting yang terkait langsung dengan bisnis online. Barakallahu fikum, disertai dengan dua pembahasan tentang meraih keberkahan rezeki dan juga terkait dengan etika bisnis, dengan harapan supaya bisnis kita bukan semata-mata duniawi, tetapi juga ada niatan-niatan ukhrawi, ada unsur ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Rezeki berkah bernuansa ibadah. Mencari rezeki dengan tanpa melupakan etika dan budi pekerti. Ini fungsinya sangat bagus, terutama di dalam interaksi dengan masyarakat kita, terutama dalam dakwah Islamiyah, melalui bisnis, melalui perniagaan, melalui tijarah, seseorang bisa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasukkan nilai-nilai prinsip, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akhlak dalam bisnisnya. Tidak semata-mata komersil, namun ada nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membedakan nanti antara bisnis Muslim Sunni dengan yang selain mereka. Barakallahu fikum. Dan dalam mukadimah saya memberikan beberapa tanbih, dan yang penting saya angkat di sini terkait dengan masalah khilaf. Dikarenakan perkara-perkara fiqih, barakallahu fikum, tidak luput dari khilafnya para ulama. Maka saya sebutkan ada 3 keadaan terkait dengan masalah fiqih. Ini adalah kaidah umum. Yang pertama, permasalahan fiqih yang disepakati oleh para fuqaha, ijma ulama, maka wajib diilmui, diamalkan, dan tidak boleh diselisihi. Ketika ada yang menyelisih, dikatakan batil, dikatakan mungkar, bisa kita ingkari orangnya. Bahkan di kalangan para ulama dinyatakan ketika ada seseorang yang dengan sengaja menentang ijma, dengan sengaja menentang dan mengingkari ijma, maka dia kafir. Bukan lagi salah etika, tetapi sudah masuk dalam penyimpangan, bahkan kemurtadan. Adapun yang kedua adalah masalah khilaf. Namun khilafnya lemah, khilafnya ghairu mu'tabar, khilafnya syad, ganjil. 1-2 yang punya pendapat demikian dan ulama lain mengatakan pendapat yang ganjil. Maka wajib mengambil pendapat hampir semua ulama, diilmui, diamalkan, dan tidak boleh mengambil pendapat yang syad tadi. Walaupun terkait dengan ulamanya, kita menghormati mereka, memuliakan mereka sebagai ulama Islam, namun pendapatnya tidak boleh diambil. Ini ketika ada orang yang menyelisihi, bisa diingkari. Bisa diingkari. Dan ketika dia sengaja mengambil pendapat-pendapat yang syad, ini alamatul inhiraf, tanda penyimpangan dia. Disebutkan sebagian fuqaha, man tatabba'a syawadza zandaq. Man tatabba'a syawadza zandaq. Barang siapa mengikuti yang mencari-cari pendapat-pendapat yang ganjil-ganjil dalam perkara fikih, dia nanti jadi zindiq. Zindiq itu zahirnya muslim, tapi batinnya kafir. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, khilaf. Dan khilafnya kuat, sama-sama kuat. Argumentasi dalil dibawakan, akwal ulama juga sama-sama kuat. Dalam bab seperti ini, kita toleransi dalam masalah fiqih. Ini letak ucapan mereka, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Yakni khilaf yang ketiga ini. Atau khilaf yang kedua ini. Khilaf yang mu'tabar. Maka masing-masing kita berkewajiban untuk sekuat tenaga mencari yang rajih, yang mampu, atau berpegangan dengan pendapat ulama yang paling mu'tabar di zamannya. Ilmui, amalkan dengan konsekuensi pendapat, lalu toleransi dengan pendapat yang lain. Jangan saling mengingkari. Jangan saling menjatuhkan. Pada jenis yang ketiga ini dikategorikan oleh para ulama termasuk masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah itu masalah khilaf yang sama-sama kuat. Atau masalah ijtihadiyah yang tidak ada batasnya nas ayat atau hadisnya Rasul yang sahih atau ijma ulama. Di sini la inkara fil masaili al ijtihadiyah, tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Barakallahu fiik. Ini perkara penting yang perlu diangkat terkait dengan masalah mukadimah buku ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang pertama. Pembahasan yang pertama buku ini. Lihat di halaman yang ke-20. Pembahasan pertama. Yaitu hukum asal akad dan sistem dalam jual beli adalah halal dan mubah. Ikhwanul fitin a'azakumullah. Kalau kita merujuk kepada pembahasan kaidah fiqh yang dijelaskan oleh para ulama kita, sesungguhnya pembahasan ini itu sub pembahasan dari pembahasan utama yang disebutkan para ulama. Penting sebagai faedah untuk saya sebutkan. Pembahasan utamanya itu ada dua atau tiga. Yang pertama adalah kaidah di kalangan para ulama, al-aslu fil asya wal-a'yan al-ibahah. Al-aslu fil asya'i wal-a'yan al-ibahah. Hatta yadulla dalilu ala al-man' wal-hadr. Hukum asal segala sesuatu. Hukum asal ahyan benda-benda. Itu mubah. Hingga ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharamannya. Ini lebih luas lagi. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Semua ahyan benda-benda yang ada di muka bumi ini. Semuanya. Ini hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan lakum. Dalam kaidah usul fiqih, usul tafsir dan usul lughawi, lam di sini disebut dengan lamul ibahah. Lam dengan makna kemubahan. Sehingga maknanya, dialah Allah yang menciptakan mubah untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Al-Baqarah yang ke-29. Ini nas dalil yang dibawakan para ulama terkait dengan masalah ini. Sehingga apapun bentuknya, apapun barangnya, itu halal, itu mubah. Nanti dikaitkan dengan masalah jual-beli, dikarenakan hukum asal halal, maka boleh diperjual-belikan. Sehingga meliputi yang namanya makanan, yang namanya minuman, yang namanya pakaian, yang namanya apapun sudah. Itu hukum asal adalah halal. Dikecualikan barakallahu fikum oleh para ulama sesuatu yang jelas-jelas bermadarat. Sesuatu yang jelas-jelas bermadarat. Fihi dararun mahdhun la naf'a fihi. Padanya ada kemadaratan murni, sedikit pun tidak ada kemanfaatannya. Kayak racun dan segala macamnya. Maka dikatakan haram. Dan memang ada nas dalil yang mengharamkan racun atau hal-hal yang membinasakan. Ini kaidah secara umum. Jadi kita bisa mengatakan hukum asal makanan halal sampai ada nas yang mengharamkan. Hukum asal minuman halal sampai ada nas yang mengharamkan. Hukum asal pakaian halal sampai ada nas yang mengharamkan. Hukum asal sebuah benda, sebuah barang, apapun bentuknya halal sampai ada nas yang mengharamkan. Itu kaidah secara umum. Kaidah yang kedua yang lebih umum daripada itu adalah kaidahnya para ulama, al-aslu fil 'adati wal mu'amalati as-sihhah. Hukum asal kebiasaan masyarakat dan muamalah di tengah-tengah masyarakat itu adalah sah. Itu adalah boleh dan mubah. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama una. Nah, dasarnya adalah ayat di atas. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mubah untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Sehingga kebiasaan masyarakat, muamalah interaksi di tengah-tengah masyarakat, itu hukum asalnya sah. Bisa diamalkan mubah sampai ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Nah, kaidah yang ketiga ialah al-aslu fi syuruti wal-uqudi as-sihah. Hukum asal persyaratan-persyaratan dan akad-akad transaksi itu adalah sah, mubah, halal. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha, jumhur usuliyin, dan yang selain mereka. Semua persyaratan, semua akad, semua transaksi, hukum asalnya sah mubah. Dasarnya adalah barakallahu fikum ayat Allah Azza wa Jal. Di Al-Ma'idah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu wa'ufu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan akad-akad kalian. Nanti akan saya sebutkan di sini, di buku saya ini, makna ayat ini. Barakallahu fikum. Ini meliputi semua persyaratan, baik dalam jual beli ataupun yang lain. Juga meliputi semua akad, termasuk akad dan transaksi di dalam jual beli. Ini kaidah-kaidah umum yang lebih luas yang disebut oleh para fuqaha. Nah, sub pembahasannya adalah pembahasan kita kali ini yang pertama. Langsung dikaitkan dengan masalah buyut. Dikaitkan langsung dengan permasalahan jual-beli. Maka saya katakan, pembahasan pertama hukum asal, akad, dan sistem dalam jual-beli. Jadi lebih khusus pembahasan jual-beli adalah halal dan mubah. Ya. Ini menunjukkan keindahan Islam, menunjukkan rahmat Islam, menunjukkan kemuliaan Islam, dan sekaligus kaidah besar fikih yang disebutkan oleh para fuqaha. Saya sebutkan di bagian awal setelah judul ini. Tayyib barakallahu fikum. Terkait ayat yang keempat yang saya sebutkan dalam buku ini dan juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini menunjukkan banyak hal. Yang pertama yang saya sebutkan dalam buku ini dalam halaman yang ke-23, ayat ini menunjukkan bahwa perniagaan jual beli di saat musim haji adalah boleh. Tidak ada dosa, dan dahulu para sahabat juga melakukannya. Yang pertama. Yang kedua adalah diperbolehkan jual beli walaupun di pasar-pasar jahiliyah. Bukan berarti kita menghidupkan syiar jahiliyah, bukan. Pasarnya itu dulu pasar jahiliyah. Tidak masalah. Selama tempatnya enggak ada kemungkaran dan jual belinya sah. Nah, jual beli di Uqab, Majannah, di Majaz boleh dengan riwayat ini. Begitu. Perniagaan secara umum diperbolehkan. Dan yang ketiga, perniagaan di musim haji adalah boleh selama niatan asasnya ibadah. Niaga itu mengikuti saja. Dan yang keempat, amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala al-majmu'un yang melakukan perniagaan di pasar-pasar tersebut. Sehingga sangat meyakinkan sekali terkait dengan masalah kebolehan jual beli. Baik. Dari sunnah. Saya bawakan satu hadis dari Hakim bin Hizam, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa." Penjual dan pembeli punya hak khiyar melanjutkan atau mengadakan akad selama mereka belum berpisah. Khiyar, opsi-opsi akan kita bahas insyaallah di pembahasan berikutnya. Syahidnya pada kata-kata al-bayyani, penjual dan pembeli, menunjukkan kebolehan akad jual beli. Barakallahu fikum. Yang kedua, sahabat muhajirin adalah para pedagang di pasar, sementara sahabat ansor adalah petani kurma. Rasulullah SAW biarkan akad mereka dan mengarangnya. Ini disebut dengan sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah Rasulullah SAW membiarkan para sahabatnya melakukan sebuah amalan dan itu menunjukkan barakallahu fikum kebolehannya. Baik. Dan sebenarnya di barakallahu fikum hadis yang lain, hadis yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Buyu, hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Buyu itu semuanya adalah hujjah dan dalil tentang bolehnya jual beli. Maka dikatakan kitab Al-Buyu. Ada wabah. Dan yang berikutnya, dari ijma' para ulama. Umat Islam telah bersepakat bolehnya jual beli secara umum. Dinukil oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah satu ulama besar mazhab Hanbali pada masanya. Dinukil oleh An-Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i pada masanya. Al-Habib bin Hajar rahimahullah, juga imam besar mazhab Syafi'i pada masanya. Sebagai faedah, sengaja saya menukilkan tiga imam ini supaya lebih bisa diterima oleh masyarakat muslimin terutama di Indonesia, dikarenakan mayoritas muslimin di sini adalah Syafi'i atau Syafi'iyah. Saya bawakan dua nama besar, An-Nawawi rahimahullah dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Saya tambahkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dari Hanbali, menunjukkan Al-Hanabilah dan Syafi'iyah sama dalam masalah ini. Barakallahu fikum. sehingga kebolehannya dengan nas ayat, dalil, hadis dan ijma. Baru kemudian kaidah fikih. Nah, ini yang tadi saya utarakan di bagian awal, hukum asal, muamalah, adat, akad dan persyaratan adalah sah dan mubah hingga ada dalil yang melarangnya. Saya bacakan ucapannya Syaikhul Mustaqim rahimahullahu tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Dalilnya ayat Al-Baqarah 29 dan juga Al-Maidah ayat yang pertama. Ayat yang pertama barakallahu fikum. Adapun ayat yang di Al-Baqarah, As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, pada ayat yang agung ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal sesuatu dalam mubah dan suci. Ada wale. Adapun ayat yang kedua ayat yang pertama, saya katakan di al umum. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu penuhi akad-akad itu. Disebutkan dalam tafsir Sa'di, barakallahu fikum, perintah memenuhi akad di atas mencakup semua ragam akad pada agama ini, meliputi akad antara hamba dengan Rabb-nya, akad para muslim dengan Rasulullah SAW, akad antara orang tuanya dengan kerabatnya, akad seseorang dengan teman-temannya dengan ukhuwah Islamiyah, akad seseorang dalam bab muamalah, dalam bab jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya, dan juga akad tabarru', akad tanpa bayar seperti hibah, hadiah dan yang lain-lainnya. Umumnya kan satu di antaranya adalah terkait dengan perkara jual beli. Maka ayat ini menunjukkan hukum asal akad jual beli adalah sah dan halal. Barakallahu fikum. Kesimpulannya, yang diuraikan di atas adalah apa yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Allah. Beliau mengatakan hukum asal jual beli adalah halal. Beliau mengatakan dalam firman-Nya wa halalul bay', Allah mengharamkan jual beli. Maka segala bentuk jual beli yang diklaim atau dianggap haram, pihak yang mengklaimnya harus melakukan bukti atau dalil sebab hukum asal adalah halal. Ini penting faedah daripada pembahasan ini. Jadi ketika ada sebuah transaksi baru, ya, sistem baru, akad baru, dan memang terus berkembang di zaman sekarang ini, muncul berbagai macam ragam transaksi, sistem, banyak yang baru. Maka kaidah asal yang kita pegang, hukum asalnya halal, hukum asalnya mubah, hukum asalnya sah. Yang mengatakan tidak boleh harus membawakan bukti dan dalil. Sisi mana tidak bolehnya? Dalilnya mana enggak membolehkan? Hakat. Sementara yang membawa hukum asal tidak dituntut untuk menunjukkan bukti bolehnya. Jangan terbalik. Ada yang tanya misalkan. Apa hukumnya transaksi ini? Misal, apa hukumnya transaksi dinaran? Misal. Jangan terbalik, jangan mengatakan. Dalilnya mana kamu mengatakan boleh? Keliru. Keliru. Yang membawa transaksi itu membawa hukum asal. Namanya istishhabud dalil. Membawa hukum asal, dalilnya boleh. Yang mengatakan haram atau tidak boleh, buktinya mana? Dalilnya mana? Barakallahu fikum. Terkait dengan dinaran, barakallahu fikum. Jual beli emas secara online, rupiah kita berubah menjadi emas dengan kurs yang ada secara online, itu hukumnya adalah riba nasiah. Dikarenakan transaksi emas dengan mata uang yang tidak ada unsur takabut padanya, itu punya riba nasiah. Dan dibahas pada bahan riba insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Ini kita mengatakan dinaran hukumnya riba nasiah. Kenapa dikatakan riba nasiah? Dikarenakan dia transaksi yang mengandung unsur pertukaran mata uang rupiah menjadi emas dengan tanpa ada unsur takabut serah terima di tempat. Dikarenakan dia menggunakan sistem online. Dibawakan dalilnya. Anda akan dipasung tas dalam pembahasan riba. InsyaAllah. Terima kasih. Sehingga yang dituntut untuk membawakan dalil adalah yang mengharamkannya. Barakallahu fikum. Ada tiga sebab kenapa dihalalkan jual beli dalam Islam. Barakallahu fikum. Yang pertama keadaan darurat, yang kedua hajat hidup manusia, atau yang ketiga bersenang-senang dengan perkara yang mubah. Ada kalanya kamu mengalami kondisi yang darurat, harus beli sesuatu. Ada kalanya itu menghajatnya antum, harus beli sesuatu. Atau memang kamu ingin perlonggar-longgar dalam perkara yang mubah. Semua diperbolehkan dalam Islam, selama tidak ada batasnya perkara-perkara yang melanggar syar'i. Barakallahu fikum. Ini sengaja saya bahas secara global, dikarenakan perkaranya wabah. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan yang pertama, ikhwanul fitina azakumullah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua cukup panjang. Pembahasan yang kedua ini, barakallahu fikum, kalau boleh dibahasakan, ini adalah pengecualian dari pembahasan pertama. Ya. Kan yang pertama kan hukum asal transaksi, bisnis, akad, sistem dalam jual beli mubah, sah dan halal. Gitu ya. Sekarang ini pembahasan yang kedua pengecualiannya, tetapi disebutkan secara global, secara kaidah-kaidahnya. Dan maka saya mengatakan pada pembahasan yang kedua, jual beli atau bisnis haram atau barang haram adalah haram. Itu pembahasannya. Jual beli atau bisnis haram atau barang haram adalah haram. Ini pengecualiannya. Dan akan saya bawakan beberapa bentuk, ya, beberapa faktor kenapa diharamkan. Ada 7 atau lebih faktor kenapa dia diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Entah, ingat saya 7 ya. Oh, 8. 8, 9. 9, 9 ya Pak. Ada 9 faktor kenapa dia diharamkan. Barakallahu fikum. Sebelum saya mulai, terkait dengan masalah ini, ada klasifikasi di kalangan para ulama terkait dengan masalah keabsahannya. Kalau masalah dosa, semua sepakat dosa. Transaksi, bisnis, haram, dosa. Jual beli, barang haram, dosa. Tapi terkait dengan masalah keabsahannya di kalangan para ulama, ada pembahasan. Pendapat kebanyakan ulama, pendapat kebanyakan fuqaha memperinci. Mereka mengatakan kalau keharaman atau larangan itu kembali kepada zat akadnya, maka dikatakan batal, tidak sah. Atau yang kedua, larangan dan keharamannya kembali kepada persyaratannya. Ya, persyaratan pada jual beli tadi, maka juga dikatakan batal, tidak sah. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau larangannya atau keharamannya kembali pada zat akadnya atau zat barangnya, maka dikatakan batal, tidak sah. Atau kembali kepada persyaratannya, maka juga dikatakan batal. Adapun kalau larangan atau keharamannya kembali kepada perkara di luar itu, maka dikatakan berdosa, tapi akadnya sah. Berdosa, tapi akadnya sah, dan pembeli memiliki hakul khiyar. Ya, pembeli memiliki hakul khiyar, hak opsi. Mau melanjutkan atau membatalkan. Ini yang harus dicamkan baik-baik, barakallahu fikum. Dan nanti pada tempatnya masing-masing yang kita sebutkan insyaAllah. Bi'aunillahi ta'ala wa taufiqihi, barakallahu fikum. Kemudian Sebelum saya membahas 9 faktor tadi, saya bawakan di bagian awal bahwa yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan fulan, bukan alam, bukan komunitas, bukan kelompok, bukan golongan, tapi Allah dan Rasulnya, harus dengan nas dalil ayat yang tegas mengharamkan atau hadis yang sahih yang tegas mengharamkan, baik pengharaman secara langsung atau disebutkan madhar dan masdarnya. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Waalaikumsalam. Sekarang kita masuk pada 8-9 faktor kenapa diharamkan. Yang pertama, zat-zat barang atau bendanya haram. Barang itu yang haram. Saya contohkan seperti bisnis khamr, narkoba, bangkai, babi, arca, dan patung. Itu dikatakan nas mengharamkan benda-benda tadi. Maka dikatakan haram dan tidak sah. Inna allaha wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maitati wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya SAW mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan arca atau patung-patung. Ya. Atau wadah. Yang kedua, bisnis anjing dan darah. Naha'an ba'is dam wa samanil kalb. Rasul melarang jual beli darah, harga darah, dan anjing. Saya katakan itu, zahir hadis ini menunjukkan haramnya bisnis anjing. Dan itu umum meliputi semua jenis anjing, baik anjing yang terlatih ataupun yang tidak, yang boleh dipelihara ataukah tidak. Ini pendapat mayoritas ahli fikih. Sebagian mengatakan boleh bisnis anjing khusus untuk anjing yang berburu. Untuk berburu. Ini pengecualian. Adapun terkait dengan darah, hukum adalah haram dengan ijmanya para ulama. Baik darah manusia atau darah hewan. Ya, tidak diperbolehkan jual beli darah. Darah kewajiban. Darah manusia ya seperti antum misalkan donor darah, antum jual. Adalah yajus. Atau mohon maaf PMI menjual darah tadi. Juga tidak boleh. Tetapi kalau mengambil semacam harga untuk biaya perawatan darah tadi, lantas niatnya untuk biaya perawatan bukan untuk komersil. Ketika untuk komersil ada unsur keuntungan di situ, hukumnya haram, termasuk haram jual beli darah. Contoh yang lain, jual beli bisnis alat musik, ya. Di Islam dan hadis, layakunanna min ummati. Ini dikoreksi, ini hadis adalah lafaz yang kurang. Adalah lafaz yang kurang. Layakunanna min ummati aqwamun. Layakunanna min ummati aqwamun. Ada kata aqwam yang jatuh di situ. Tambahkan. Ya. Barakallahu. Yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh kelak akan ada dari umatku seseorang yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamr dan alat musik. Aqwamun. Itu ada yang sakat di situ. Ya, ditambahkan di situ dan semoga ditambahkan oleh penerbit pada edisi yang kedua insyaallah. Tayyib, kata-kata ma'azif pada hari di atas itu meliputi semua jenis alat musik. Enggak ada khilaf jika akan dibahas dalam masalah ini. Sebagian ulama seperti Al-Jauhari memaknakan ma'azif dengan musik itu sendiri. Alatnya haram. Musiknya juga haram. Naam. Hari di atas menegaskan tentang haramnya alat musik sebab penyebutannya disandingkan dengan perzinaan, khamr yang disepakati keharamannya oleh para ulama dengan nas Quran dan hadis. Dengan dasar di atas dan beberapa ahli yang lainnya, hampir semua ulama termasuk di dalamnya atau terutama dari madzhab Syafi'iyah. Sehingga saya tampilkan ini dari kalangan Syafi'iyah mengharamkan jual beli atau bisnis alat musik dan menganggap pendapat sebagian pihak yang membolehkannya adalah pendapat yang syad atau ganjil atau aneh. Maka tidak boleh jual beli seruling, biola, piano, drum, apalagi gitar atau yang lain-lain sekarang ini dalam berbagai macam bentuk alat musik adalah ya, sebetulnya haram. Barakallahu fikum. Batal akad jual belinya dikarenakan haram pada zat. Kemudian contoh yang lain saya bawakan bisnis gambar makhluk yang bernyawa. Jadi mohon maaf, contoh-contoh yang saya bawakan itu sengaja gitu. Contohnya sangat banyak, saya sengaja bawakan contoh-contoh seperti ini dikarenakan banyak beredar tentang kaum muslimin jual beli atau bisnis gambar makhluk yang bernyawa. Di saya bawakan beberapa dalil terkait dengan masalah larangan dan kecaman dalam Islam terkait dengan gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian saya bawakan di bawah itu, Lajnah Da'imah, ulama Saudi, Dewan Fatwa Negara Saudi mengeluarkan fatwa yang menegaskan haramnya jual beli gambar makhluk bernyawa. Ini penting saya bawakan fatwanya. Barakallahu fikum, disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah, juz yang ke-13, halaman 73, bukan di bawah itu, di footnote. Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan jual beli emas dalam bentuk gambar seperti gambar hewan? Emasnya itu dibentuk kayak gambar hewan. Atau jual beli mata uang emas. Jual beli mata uang emas yang padanya ada separuh gambar manusia. Jadi gak utuh. Gambar ada separuh gambar insan. Itu soal yang diajukan pada Lajnah Da'imah. Jawabannya, kata mereka, bai'u suwari zawatil arwahi wa syira'uha muharram. Ya, menjual gambar-gambar makhluk yang bernyawa dan membelinya adalah haram. Dan di bawah hadis yang disebutkan dalam buku sebelumnya, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Pada kata-kata wal asnam. Mereka mengatakan termasuk sonam. Dzari'ah kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang gambar utuh. Ya gambar utuh makhluk yang bernyawa. Haram. Jual belinya haram. Tidak sah. Kemudian mereka menjelaskan terkait dengan menjual sesuatu yang ada separuh gambar manusianya. Tidak utuh gitu. Mereka merinci. Ini di fatwa mereka menjadi halaman 74 mereka memerinci. Kata mereka kalau barang-barang tersebut tidak ada unsur penghinaan, ya bukan perkara yang dihinakan, tapi dimuliakan, tadi gantung, disimpan dan segala macamnya, ini hukumnya haram. Termasuk larangan-larangan di atas. Paham ya? Uang atau apa gitu. Yang disimpan, yang dimuliakan, yang digantung atau apa begitu. Punya hal. Rincian yang kedua adalah dihinakan. Dia dihinakan, diinjak, segala macamnya dihinakan. Dicontohkan seperti... Keset yang untuk kamu taruh di depan pintu rumah kamu atau di depan kamar mandi yang kamu injek itu yang kamu sampai kotor sampai ireng gedeng kayak gitu itu. Atau yang semisalnya maka diperbolehkan. Ini ada rincian fatwa daripada Lajnah Da'imah Barakallahu Fikum. Nah. Soal yang lain yang juga diajukan kepada Lajnah Da'imah adalah apa hukum membeli majalah-majalah yang di situ ada gambar wanita untuk mengambil mode-mode, model-model pakaiannya. Dalam pertanyaan yang diajukan yang sesuai dengan syariat, meninggalkan yang ada unsur mukhalafah. Jadi majalah fashion, ya majalah fashion, mungkin yang ditampilkan itu perempuan berhijab, kepingin model hijabnya gitu mungkin. Kepada gambar wanitanya, dia mengatakan la yajuzu laka an tashtari hadhihi al-majallat allati biha suwar azya' mukhtalifah. Tidak boleh bagi kamu untuk membeli majalah-majalah seperti ini yang padanya ada gambar-gambar mode-mode yang beragam, fashion yang beragam tadi. Dikarenakan ada fitnah padanya dan ada unsur menyebarluaskan, melariskan majalah-majalah yang membahayakan seperti ini dan mendorong kamu untuk dan mereka mengatakan dan cukup bagi kamu pakaian-pakaian yang ada di negara kamu sendiri para pelaku. Intaha selesai yang disebutkan sama mereka. Sehingga walaupun ada unsur sebuah kemanfaatan ngambil modelnya atau model apanya, tipenya atau stylenya atau fashionnya gitu untuk para penjahit dan segala macam, nggak bisa. Dikarenakan ada unsur gambar makhluk yang bernyawa padanya. Barakallahu fikum. Terus solusinya bagaimana? Dalam beberapa barang, item barang, itu ada gambar yang mesti nongol di situ. Bagaimana solusinya? Barakallahu fikum. Ada sebuah faedah. Nah, apa saya sampaikan dikarenakan dapat dari telah dari guru saya yang wafat. Dan alhamdulillah, masyaikhna mengatakan wafatnya ala khair. Faedah yang saya dapatkan dari Syekhuna Abu Abdillah Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu ta'ala lahu. Ketika daras Kitabul Buyu' dari kitab Ad-Dalal Mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terkait dengan beberapa item barang yang ada unsur gambar di situ. Jawaban beliau barakallahu fikum adalah kalau gambar itu adalah sesuatu yang menjadi perkara inti yang membuat dia membeli barang itu adalah ya. Antum beli itu memang karena ada gambarnya itu gitu loh. Boleh gambarnya tadi itu. Tidak boleh. Contoh yang paling gampang kalau saya contohkan untuk kalangan para ikhwan, meja. Meja kecil loh, meja kecil yang untuk ngaji atau untuk taklim. Itu kan yang dijual bebas di toko-toko itu kan ada gambar princess. Gambar pemana, Pak? Segitulah kira-kira ya. Nah, dia beli itu karena gambar princess-nya itu. Adalah itu. Paham ya? Tetapi kalau kemudian dia membeli barangnya bukan gambarnya, dan mungkin untuk dilepas, maka diperbolehkan. Artinya cuma itu, mau beli meja, gak ada yang polosan. Artinya seperti itu, dia beli, kemudian dilepas gambarnya. Dilepas gambarnya, dibuang, dan pakailah meja tadi. Ada ya? Ini dari beliau, barakallahu fikum. Antum misalkan beli sepeda ontel. Di bagian tertentu itu kayak ada gambar burung atau gambar apa gitu. Nah di bagian depannya atau apanya. Kalau kamu beli karena itunya maka tidak boleh. Tapi kalau kamu beli sepedanya dan kamu hilangkan gambar tadi maka diperbolehkan. Wah, inti yang dibahas oleh para fuqaha adalah tidak boleh jual beli gambarnya. Gambar makhluk bernyawanya para fuqaha. Ya mohon maaf kalau kemudian bisnisnya itu adalah bisnis foto, fotografer untuk menjual gambar fotonya adalah ya. Fotografer kan sudah mengambil gambar makhluk orang gitu. Itu kan sekarang kalau di dunia mereka, orang-orang awam itu kan termasuk menjanjikan itu. Apalagi masuk di kalangan selebritas dan segala macamnya itu lumayan itu penghasilannya itu. Adalah ya jus. Kita akan menggambar makhluk yang bernyawa, apalagi perkara-perkara banyak terbuka orang padanya dan punya faham. Adalah ya jus. Naam. Jam berapa ki Ikhwan? Ya Allah, jam 09.00 lebih telu. Ana pikir apa namanya bisa dipercepat gitu Masya Allah. Ternyata memang pembahasan begini ini harus pelan-pelan, enggak bisa apa namanya ngebut-ngebut ya. Insyaallah, karena pertanyaan cukup banyak masuk ke saya di sini, jadi terpaksa dipending dulu. Jangan terburu-buru menghatamkan kitab Ikhwan. Insyaallah akan kita selesaikan pelan-pelan pada kesempatan yang berikut-berikutnya. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. Jadi ya. Nah, sehingga berhenti pada halaman yang ke-31. Tenang aja, dinikmati supaya lebih mendalami pembahasan masalah KTP ini. Barakallahu fikum. Sekarang masuk pada edisi pertanyaan, walaupun mungkin tidak semuanya saya jawab. Dikarenakan banyak biangnya di. Bentar ya, Pan. Ada pertanyaan diajukan dari pihak panitia ini. Ini gimana? Masya Allah. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada Anda terkait masalah saham. Mohon maaf, sampai sekarang saya belum bisa memberikan jawaban. Itu salah satu PR di kepala saya, sesungguhnya buku CT Kontemporer yang ketiga mestinya sudah masuk dalam proyek, tapi saya belum berani menulis dikarenakan perlu pendalaman lebih lanjut. Masalahnya cukup lebih jelimet dibandingkan dengan masalah online atau riba. Panjang itu kaitannya banyak banget, masalah saham, masalah apa namanya obligasi, masalah semacam-macam lah. Itu enggak semudah yang dibayangkan. Kalau kaidah umum sih gampang. Secara fikihnya gampang. Tapi kan yang penting itu bagaimana penerapannya di dunia nyata. Mohon maaf belum bisa. Juga saham ini juga masuk dalam pembahasan masalah mudharaba, ya, musyaraka. Itu sudah di kepala saya. Beberapa sudah saya siapkan bahannya, ini belum berani maju. Dikarenakan harus pendalaman lebih lanjut. Gitu ya. Jadi buku yang ketiga adalah konsep indah rumah tangga sunnah. Barakallahu fikum. Jadi masalah bisnis cukup dua dulu, rehat kepalanya. Kita cari indah-indah dulu dengan rumah tangga yang sunnah. Barakallahu fikum. Mohon maaf ya, yang ini belum bisa.